Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi qabla al-iftar, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan-amalan kebaikan belum tentu di akhir hayatnya dia akan mendapatkan manfaat dari apa yang telah dia amalkan, disebabkan niatan-niatan yang tidak baik pada saat melakukan amalan-amalan tersebut, yang kemudian di akhir hayatnya dia melakukan amalan yang bisa menjadikan dia termasuk bagian dari penghuni neraka. Dan ada juga orang-orang yang terlihat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan hidayah kepadanya dan dia pun bertaubat kepada Allah, kemudian dia beramal dengan amalan kebaikan dan dia pun dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah kita sampaikan pula bahwa tidak pantas bagi seorang mukmin untuk bangga diri dengan amalan yang telah dia lakukan. Jangan merasa bangga dan sombong dengan banyaknya amalan yang telah kita tunaikan. Karena bisa jadi amalan-amalan tersebut tidak bisa kita ambil manfaatnya nanti di yaumil qiyamah iyadan billah. Demikian pula orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, kekeliruan, kemungkaran, dosa dan kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Teruslah beristighfar, bertaubat kepada Allah dan memperbaiki kondisi dirinya, maka dengan sebab itu Allah akan mengampuninya dan memasukkannya ke dalam al-jannah. Di antara contoh yang menjelaskan makna Nabi, makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sampaikan tadi qabla al-iftar. Contohnya adalah apa yang beliau sebutkan di dalam hadis yang cukup panjang kisahnya, yaitu tentang orang-orang yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, inna awwalan nasi yuqdha yawmal qiyamati alaih rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta stushhidtu qala kadabta walakinnaka qatalta li an yuqala chari'un faqad qil summa umira bih fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Sesungguhnya orang-orang yang pertama kali nanti akan dihisab, diputuskan pada hari kiamat adalah yang pertama rajulun, seseorang yang mati syahid, yang dilihat oleh manusia, yang dipandang oleh banyak orang, dia adalah orang yang mati dalam medan pertempuran. Peperangan melawan kaum musyrikin, kaum kufar. Fa'utiya bih. Maka di hari kiamat orang tersebut didatangkan. Kemudian dikenalkan kepada dia kenikmatan-kenikmatan yang telah dia dapatkan semasa hidup dia di dunia. Dia pun mengakui semua kenikmatan-kenikmatan tersebut pernah dia rasakan, pernah dia dapatkan. Tidak ada satu kenikmatan pun yang dia ingkari. Setelah dia mengakui semua kenikmatan itu, maka ditanyalah orang tersebut, apa yang engkau lakukan terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut? Qala qataltu fika, aku berperang di jalanmu ya Allah, hatta stushhidtu, sampai aku mati syahid, mati di medan pertempuran. Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Qala kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un, kamu itu berperang melawan orang-orang kafir tujuannya supaya ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Kamu berperang melawan orang-orang kafir tujuannya ialah banyak orang-orang yang memuji kamu, ingin disebut sebagai jagoan, ingin disebut seorang pemberani, seorang pahlawan, bukan penakut. Faqat qil. Niatan kamu untuk mendapatkan pujian-pujian itu sudah kamu dapatkan di dunia. Summa umira bih. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang ini pun diperintahkan untuk diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam iyadan billah. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang mulia, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala melawan orang-orang kafir sesuai dengan syariat, dan dia mati dalam medan pertempuran, dan orang-orang memandang dia adalah seorang yang pemberani, dia adalah seorang yang betul-betul berani, gagah dalam medan pertempuran, tidak mundur, tidak melarikan diri. Siapapun musuh yang ada di hadapannya, dia bunuh. Amalan yang besar, amalan yang mulia, amalan yang apabila seorang meninggal dalam medan pertempuran dia mendapatkan asyhadah dan dijamin masuk ke dalam al-jannah. Yabdu linnas, nampak pada pandangan manusia, orang-orang yang ada di sekitarnya melihat dan menilai dia telah beramal dengan amalan penduduk al-jannah. La ya'malu bi amali ahli al-jannah. Dia beramal dengan amalan penduduk al-jannah. Fima yabdulin nas. Ternyata ada sesuatu yang sangat berpengaruh dan pengaruhnya fatal terhadap amalan ini. Yang tadinya amalan tersebut apabila dilakukan dengan cara yang benar, dengan niat yang lurus, dengan niat yang ikhlas, akan dimasukkan ke dalam jannah pelakunya. Namun ketika amalan itu dilakukan dengan niatan yang tidak baik, maka niatan yang tidak baik inilah yang menjadi atau yang mempengaruhi akhir dari kehidupannya. Ternyata dia adalah orang yang ingin mendapatkan pujian, orang yang ingin mendapatkan julukan sebagai pemberani, pahlawan. Bukan karena Allah, tidak ingin mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pengaruh keikhlasan dalam hati. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, di antara yang mempengaruhi baik buruknya akhir kehidupan manusia adalah keikhlasan dia dalam menjalankan amalan. Golongan yang kedua disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah wa qara'a al-qur'ana fa utiya bih fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Adalah orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Fa'utiyabih. Pada hari kiamat orang tersebut didatangkan dan dikenalkan. Dinampakkan kepada dia kenikmatan-kenikmatan yang telah dia dapatkan semasa hidupnya di dunia. Tidak ada satu kenikmatan pun yang dia ingkari. Semuanya dia mengakui. Sudah diberi kenikmatan untuk dimudahkan belajar ilmu agama. Sudah diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami ilmu agama dan menyampaikan kepada yang lainnya. Diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran kepada yang lainnya. Tidak diingkari oleh dia. Qala fama amilta fiha. Apa yang telah engkau lakukan pada kenikmatan-kenikmatan tersebut? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Sungguh aku telah mempelajari ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama karena engkau ya Allah. Aku membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Aku menghafal Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Qala kadzabta. Kamu dusta. Kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari' faqad qil. Sesungguhnya kamu pada saat mempelajari ilmu agama, niatanmu ialah ingin disebut sebagai seorang alim. Niatanmu ialah ingin disebut sebagai seorang dai. Niatanmu ialah ingin disebut sebagai seorang ahli fikih. Ahli al-ilm, sebagai ustaz, sebagai kiai, sebagai tokoh agama. Faqad qil, sudah kamu dapatkan julukan-julukan itu. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari', kamu belajar membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an sampai menjadi seorang hafiz, hafizul Qur'an, tujuannya ialah ingin disebut sebagai seorang qari'. Ingin disebut sebagai seorang hafizul Quran, faqad qil. Niatanmu sudah engkau dapatkan. Fa umira fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. maka orang yang seperti ini diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan amalan yang sepele, bukan amalan yang ringan, bukan amalan yang rendah. Amalan yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di antara keutamaannya ialah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amalan yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menimba ilmu agama, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Namun ternyata keutamaan-keutamaan tersebut tidak bisa, tidak dapat diraih oleh mereka yang melakukannya dengan niatan-niatan yang tidak baik. Seorang santri, seorang pelajar yang sedang menimba ilmu di pondok pesantren, ketika dia memiliki niatan yang buruk, niatan ingin disebut sebagai seorang dai, niatan ingin disebut sebagai seorang ustadz, maka amalan dia, ilmu dia tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membaca Al-Quran, yang bacaannya bagus, yang hafal 30 juz dengan lancar, mungkin tanpa ada satu kesalahan sedikit pun, tapi ketika niat dia bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ingin disebut sebagai seorang qari, ingin disebut sebagai seorang hafiz, ingin disebut sebagai julukan-julukan lainnya, tidak ada manfaatnya amalan-amalan tersebut. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, golongan yang ketiga yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wa rajulun wassa'allahu alaih wa a'tahu min asnafil mali kullih fa'utiya bih fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Yang ketiga adalah orang yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada dia semua jenis harta. Semua jenis harta dia mendapatkannya, dia memilikinya. Uang punya. Mobil ada. Aset-aset tanah, rumah, apartemen, atau apapun jenis kekayaan Allah telah memberikan kepadanya. Maka ketika hari kiamat, orang ini didatangkan untuk ditanya, dikenalkan kepada dia kenikmatan-kenikmatan yang telah dia dapatkan, dan dia pun mengakuinya, tidak ada satu kenikmatan yang dia ingkari. Maka ketika ditanya, apa yang kamu perbuat dengan kenikmatan tersebut? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada satu jalan kebaikan yang engkau mencintai seseorang untuk menginfakkan hartanya pada jalan tersebut, melainkan aku telah menginfakkan sebagian dari hartaku pada jalan-jalan tersebut, laka, karena engkau, ya Allah. Qala kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawadun faqad qil summa umira bih fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Sesungguhnya kamu pada saat menginfakkan hartamu, mensedekahkan hartamu di jalan-jalan kebaikan, niatanmu bukan karena Allah, bukan ingin mendapatkan keridhaan pahala dari Allah, tapi kamu menginfakkan semuanya, menginfakkan hartamu pada semua jalan-jalan kebaikan, tujuannya ialah ingin mendapatkan pujian, ingin disebut sebagai seorang dermawan, orang yang baik hati, orang yang gampang dan mudah membantu. Faqat qil. Sungguh itu sudah kamu dapatkan. Maka di hari kiamat orang tersebut diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam iyadan billah. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan contoh amalan-amalan yang besar, amalan-amalan penduduk al-jannah. Namun ketika amalan itu dilakukan tanpa ada keikhlasan dari pelakunya, dari orang yang melakukannya, amalan-amalan tersebut sebesar apapun amalan itu, maka tidak akan bermanfaat baginya. Orang-orang yang melihat dia rajin membaca Al-Quran, orang-orang yang melihat dia rajin belajar, orang-orang yang melihat dia rajin sedekah, mengira dia adalah orang yang baik, mengira dia adalah orang yang insya Allah akan dimasukkan ke dalam jannah. Tapi karena manusia itu tidak bisa mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang, maka tidak bisa memberikan vonis dia riya, dia tidak ikhlas, dia seperti ini, seperti ini. Tidak bisa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, yang mengetahui niat kita pada saat beramal. Apakah betul-betul ikhlas karena Allah atau kita tidak ikhlas karena Allah? Kalau orang yang betul-betul ikhlas lillahi azza wa jal, maka amalan tersebut akan bermanfaat baginya. Namun ketika dia melakukannya tidak karena Allah, maka amalan itu tidak akan bermanfaat baginya. Cocok dan sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguh ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk al-jannah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Tidak ada jarak lagi antara dia dengan al-jannah kecuali jarak yang cukup dekat. Fayasbiqu alaihi alkitab. Catatan telah mendahulinya. Catatan takdir telah mendahulinya. Faya'malu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Iyadan billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi jangan pernah bangga, jangan pernah merasa ujub dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Bisa jadi amalan-amalan yang selama ini kita lakukan tercampur dengan niatan-niatan yang tidak baik. Bisa jadi puasa yang telah kita tunaikan, sholat tarawih yang sudah kita tunaikan, tilawah Al-Quran, tercampur dengan niatan-niatan yang tidak baik, atau memang murni bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, contoh yang lain yang berlawanan dari apa yang tadi disebutkan adalah kisah seorang yang telah melakukan dosa besar. Disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Dahulu ada seseorang yang telah membunuh 99 jiwa, bukan satu, 99 jiwa. Satu orang saja yang dia bunuh dengan sengaja sudah termasuk dosa besar, yang disebutkan ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu jahannam wa sa'at masira." Satu orang mukmin yang dibunuh, jazaohu jahannam, dengan sengaja, balasannya neraka jahannam. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dia kekal di dalam jahannam, dan dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Nah, ini 99 jiwa, berarti sudah sangat besar dosa yang telah dia lakukan. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Kemudian dia pun mencari tahu, bertanya siapa orang yang berilmu. Fadulla ala rahib, kemudian ada yang menunjukkan kepada seorang rahib. Rahib adalah orang yang rajin ibadahnya. Adapun keilmuannya, dia minim, sedikit ilmunya. Fa'atah, maka si pembunuh itu tadi mendatangi rahib. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Sesungguhnya dia telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah, apakah ada bagi dia kesempatan untuk bertaubat dari dosa-dosa yang telah dia lakukan? Faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Dijawab oleh rahib dengan jawaban yang keliru. Dia menjawab, tidak ada kesempatan bagimu untuk bertaubat. Maka si pembunuh itu membunuh rahib, maka sempurnalah menjadi 100 jiwa. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan sebab menjawab sesuatu tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar, maka imbasnya pada orang tersebut. Ketika rahib ini menjawab dengan jawaban yang keliru, ketika ditanya apakah ada kesempatan baginya untuk bertaubat karena telah membunuh 99 jiwa, si rahib itu menjawab, tidak ada kesempatan bagimu untuk bertaubat. Jawaban yang keliru. Jawaban yang tidak didasari dengan ilmu. Faqatalah. Maka dia pun mendapatkan efek negatif dari jawaban tersebut. Dibunuh. Sempurna menjadi 100 jiwa. Kenapa rahib ini menjawab tidak ada kesempatan baginya untuk bertaubat? Karena si rahib menghukumi dengan perasaan. Karena melihat dia sudah membunuh 99 jiwa. Artinya dosa-dosa dia sudah sangat banyak. Dia sudah keterlaluan. Secara perasaan, dia menghukuminya, enggak ada kesempatan bagimu untuk bertaubat. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rajulin 'alimin. Maka dia pun mencari tahu. Setelah membunuh rahib, dia terus berusaha untuk mencari tahu siapa orang yang betul-betul berilmu. fadulla ala rajulin alim, maka ditunjukkanlah kepada seorang yang alim, betul-betul faham terhadap ilmu agama. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah, sesungguhnya dia telah membunuh 100 jiwa, apakah ada kesempatan baginya untuk bertaubat? Faqala na'am, maka alim itu menjawab, iya, ada kesempatan bagimu untuk bertaubat. Wa man yaqulu bainahu wa bainat taubah, apa yang menghalangimu dari taubat? Tidak ada yang menghalangimu dari at-taubah. Intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budun Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardik. Kalau kamu ingin bertaubat, pergilah ke tempat yang seperti ini dan seperti ini. Dijelaskan sifat dan kriteria tempat tersebut. Tempat yang penduduknya itu semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggallah kamu di sana dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Wala tarji' ila ardhika fa innaha ardusu. Jangan kembali ke kampung halamanmu, karena kampung halamanmu ada tempat yang jelek. Dari sini kita juga bisa mengambil faedah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata tempat dan teman itu sangat mempengaruhi kondisi keimanan dan ketakwaan kita. Ketika si pembunuh itu tadi tinggal di suatu daerah yang mana penduduknya itu terbiasa melakukan dosa-dosa, terbiasa dan menganggap enteng pembunuhan, dia pun ikut terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Pengaruh teman. Kalau teman dia adalah teman-teman yang baik, tempat tinggal dia adalah tempat tinggal yang baik, maka insya Allah ta'ala dia pun akan berusaha menjadi orang-orang yang baik. Namun ketika teman dekat dia, tempat tinggal dia ada tempat yang tidak baik, teman-teman yang tidak baik, maka sedikit demi sedikit akan terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq atahul maut. Pergilah orang tersebut ke daerah yang telah ditentukan. Ketika berada di pertengahan jalan, atahul maut, ajal datang menjemputnya. Belum sampai di tempat tujuan, baru pertengahan, tiba-tiba dia meninggal. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab, maka berselisihlah malaikat rahmah dan malaikatul adab. Malaikat rahmah mengatakan, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah. Malaikat rahmah mengatakan, dia datang dalam kondisi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul adab, malaikat adab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat, sesungguhnya dia belum melakukan satu kebaikan. Fa'atahum malakun fi surati adami, maka datanglah malaikat dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman, maka dijadikanlah dia sebagai hakimnya. Maka dia pun mengatakan, kisu ma bainal aradain, ukurlah antara dua tempat tersebut, mana yang lebih dekat, maka dia miliknya. Artinya dia sesuai dengan jarak tersebut, tempat tersebut. Kalau lebih dekat ke tempat yang akan dia tuju, maka diambil oleh malaikat rahmah. Kalau jarak dia lebih dekat ke tempat asalnya, maka diambil oleh malaikatul adab. Ternyata setelah diukur, jarak ke tempat yang akan dia tuju lebih dekat daripada tempat asalnya. Syahidnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata si pembunuh 100 jiwa yang telah melakukan dosa-dosa besar bukan hanya 1-2 kali, 100 kali dia melakukan dosa tersebut. Ketika dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, ketika dia tidak berputus asa dari rahmatnya Allah, dia beristighfar, dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu kemaksiatan dan dosa besar, kemudian dia menghentikan itu semuanya dan beristighfar, bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut, walaupun dia datang dengan membawa dosa yang sangat banyak, kalau dia bertaubat kepada Allah sebelum ajal datang menjemputnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali jarak yang sangat dekat, satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk aljannah, maka dimasukkanlah dia ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, jangan pernah merasa bangga, jangan pernah merasa ujub, jangan pernah merasa aman. Apa yang sudah kita lakukan berupa amalan-amalan soleh, jangan pernah merasa aman diri kita tidak akan terjatuh dalam dosa dan kemungkaran. Jangan pernah merasa aman ketika kita sudah banyak beramal, pasti akan istiqomah, pasti akan mendapatkan husnul khotimah. Jangan pernah merasa aman. Teruslah beramal dengan amalan kebaikan. Mereka yang telah diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa dimudahkannya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, dimudahkannya untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan tersebut dan istiqomahlah di atas amalan itu tadi. Tentunya dalam rangka menjalankan keistiqomahan itu sangatlah berat dan kita harus meminta bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah doa meminta kepada Allah supaya diistiqomahkan di atas amalan-amalan tersebut. Mintalah kepada Allah supaya dikuatkan hatinya, dikuatkan niatnya dalam menjalankan amalan tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap kita itu bisa beribadah, menjalankan amal ketaatan karena kepandaian kita, karena kekuatan fisik kita. Bukan. Semua itu adalah taufik dari Allah, bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan bantuan dan pertolongan dari Allah, kita enggak akan mampu, tidak akan bisa menjalankan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh. Dan orang-orang yang terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, kita yang pernah melakukan dosa, kita yang pernah melakukan kemaksiatan, kita yang pernah melakukan kekeliruan, kesalahan, disengaja ataupun tidak, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa di rahmatnya Allah. Cukup. Akhiri kemaksiatan tersebut. Sudahi perbuatan tersebut. Kembalilah kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah menerima semua jenis dosa. Dan apabila kita mengetahui ada di antara saudara kita yang terjatuh dalam kemaksiatan, kemudian dia bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan tersebut, maka dukunglah, bantulah supaya dia kokoh, kuat dalam taubatnya. Jangan kemudian menghina dia atau mendoakan dengan doa kejelekan. Pernah Rasul alaihi salatu wassalam menegur dengan teguran yang keras ketika ada orang yang minum khamr, diberi hukuman, disuruh oleh Rasul untuk dipukul. Para sahabat diperintahkan untuk memukul orang tersebut. Ada di antara mereka yang memukul dengan menggunakan tangannya, ada yang memukul dengan pakaiannya, ada yang memukul dengan sandalnya. Setelah selesai menerima hukuman, orang itu kembali ke rumahnya. Kemudian ada yang mengucapkan akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Semoga Allah menghinakanmu. Doa kejelekan yang ditujukan kepada orang yang sudah bertaubat, sudah menerima hukuman atas perbuatannya. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam mendengar kalimat tersebut, beliau menegur, la taqulu hakadha, jangan ucapkan kalimat seperti ini, jangan ucapkan kalimat seperti itu, la tu'inu alaihi syaitan, jangan kamu membantu syaitan untuk menjerumuskan dia. Artinya, kalau ada yang telah bertaubat, dia memiliki masa lalu yang gelap, kemudian dia bertaubat kepada Allah, bantulah dia untuk bertaubat. Jangan doakan dengan doa kejelekan, doakan dengan hidayah, doakan dengan doa kebaikan. Karena kalau dia didoakan dengan doa kejelekan, maka berarti kita sudah membantu syaitan untuk menjerumuskan orang yang tadinya memiliki niatan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum melihat dan mengoreksi orang lain, mari kita lihat kondisi kita masing-masing. Sudah berapa banyak dosa dan kekeliruan, kemaksiatan yang kita lakukan, dan sudah berapa banyak kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah dari kekeliruan, kemaksiatan, kesalahan yang telah kita lakukan. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya dan menjadikan kita semakin rajin dalam menjalankan amal ibadahnya dan semakin memperbanyak istighfar dan taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu hafidhukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.